Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyyitul bitahiyatul fahayyu bi ahsana minha aw tuha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, saya mulai dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Anda untuk mengingat terus bahwa saya memulai dengan salam. Biasanya ini bukan praktek saya. Juga saya tidak mengharapkan salam untuk para pendengar saya. Ya, tidak. Itu masalah kebiasaan. Saya biasa mengutip satu ayat dari Al-Quran dan langsung pada pokok bahasanya. Tidak ada basa-basi dahulu. Tapi untuk beberapa alasan khusus, saya memulai pembicaraan ini dengan salam. Dan saya akan memberitahu Anda mengapa saya mengatakan Assalamualaikum di awalnya. Walaupun begitu, saya tidak menentang mereka yang memulai dengan salam. Itu baik, indah. Tapi saya bilang itu karena kebiasaan. Kalau saya membacakan ayat dan saya mulai bicara tentang ayat. Dari mana asalnya ayat? Ini, itu, apa artinya? Dan langsung pada pokoknya. Tapi saya punya alasan khusus. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin memberi selamat pada jamaah di sini. Untuk papan tanda plastik kecil itu, tumit pada garis, coba tolong seseorang membawanya pada saya di depan aula sana, tumit pada garis, ya, di sana, ya, benar, terima kasih. Benda yang sangat sederhana. Anda tahu, ide ini mengenai tumit pada garis. Saya lama ingin bicara pada saudara-saudaraku, karena di Masjid Jum'ah Durban, kami punya Masjid Jum'ah yang terbesar di lingkaran selatan di Durban, dan kami punya masalah dengan barisan. Anda pergi ke Arab Saudi, Anda punya masalah dengan barisan. Anda pergi ke Inggris, Amerika, orang Muslim di sana punya masalah dengan barisan. Dan saya ingin memberitahu mereka, mengapa kalian sampai punya masalah ini? Tapi, saya tidak mau terkesan seperti orang pintar dari Afrika yang datang lalu mengajari kita, mengapa kita tidak bisa membuat barisan yang lurus. Selama 1000 tahun, 1400 tahun silam, Islam ada bersama kita dan orang ini adalah Hindi. Orang Hindi ini datang dan memberitahu kita dan kalian sekarang begini, masalah kalian ini adalah merupakan hal-hal tertentu yang mendasar dan sederhana yang tidak kalian mengerti. Bahwa kalian tak bisa membuat barisan yang lurus. Karena kalian ingin membuat barisan yang lurus dengan jari-jari kaki kalian. Anda tahu berapa orang punya sepatu ukuran 5 dan beberapa punya ukuran 10, 10,5, 11, punya saya 9. Bisakah kita lihat perbedaannya sekarang? Langsung saja saat kalian berbaris menurut jari kaki kalian, kalian melewati garis. Saat kita menjajarkan jari kaki, saya punya ukuran 9, Anda ukuran 5, orang lain punya ukuran 10,5, 11, barisannya tidak lurus. Tumit saja. Ya, pakai tumit saja. Saya pernah ikut latihan pasukan. Saya tergabung dalam Garda Nasional di Pakistan dan saya tahu saat Anda bilang bahu ke bahu, tumitlah yang diperhitungkan. Karena tumit tidak bisa kelebihan. Anda lihat tumit Anda dan tumit setiap orang berbentuk tegak lurus, lurus ke atas. Anda tahu? Saya mengatakan semua ini. Anda tahu mengapa? Ini direkam. Video ini akan beredar ke barat. Jadi saya tidak bisa mulai bicara pada mereka di sana. Begini umatku, seseorang punya ide bagus, saya harus memberi selamat pada saudara ini, siapapun dia. Ada pepatah akan ada keyakinan yang menyebar tak terbatas. Begitu ada satu jiwa yang percaya. Anda tahu saya punya keyakinan? Anda tahu saya punya keyakinan? Dan Anda juga bilang begitu? Saya menjadi umat, Masya Allah, saya berada dalam jalur yang benar. Jadi, saudaraku, siapapun yang melakukan ini, saya bilang Anda berada dalam jalur yang benar. Dan orang-orang yang mendengarkan itu di negara-negara lain, karena video ini beredar di seluruh dunia, mereka akan sadar mengapa punya barisan yang tidak rata, alasannya adalah tumit-tumit yang tidak sejajar. Selamat untuk Anda dan jemaah di masjid ini. Dan untuk banyak hal lain yang tidak akan saya sebutkan karena akan membuang waktu terlalu banyak. Pokok bahasan yang dipilih adalah, bila labelnya menunjukkan maksud Anda, pakailah. Saya tahu ini sesuatu yang aneh. Anda belum pernah mendengarnya hal seperti itu. Kalau labelnya menunjukkan maksud Anda, apakah yang Anda akan lakukan? Jadi pakailah label itu. Biarlah orang-orang tahu. Seperti yang satu ini, ada label di sini. Ya, label ini bertuliskan syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami telah membuat yang lain dari logam yang bertuliskan Al-Quran menyuarakan firman Allah untuk pedoman universal. Indah. Yang kami punya ini. Dan IPC, Islamic Propagandic Center, kami menjualnya dan sedang belum digunakan saat ini, tapi saya rasa kami harus membawanya. Al-Quran menyuarakan firman Allah untuk pedoman universal. Itu sebuah label. Jadi bagi setiap orang yang melihatnya, apa itu Al-Quran? Manusia punya kecenderungan ingin tahu apa itu. Apakah Al-Quran itu? Memberi Anda kesempatan. Quran adalah firman Allah. Saya kira hanya Al-Quranlah firman Allah. Dari mana Anda mendapatkan ini? Kesempatan pada Anda untuk bicara. Anda lihat, kalau label itu menunjukkan maksud Anda, gunakanlah. Orang akan tahu siapa Anda dan apa pendirian Anda. Jadi saya membaca ini dalam surat kabar. Ini ditulis oleh orang Barat. Ia punya alasan lain mengatakan ini. Ia punya ide bagus. Ia bicara tentang pesta. Orang-orang yang pergi ke pesta dan mereka ingin tahu bagaimana memulai sesuatu. Entah bagaimana mereka bercakap-cakap. Perbincangan. Apa yang dibicarakan itu? Jadi ada yang punya ide. Mari kita kenakan sesuatu. Sebelumnya dengan mengenakan nama. Secara umum mereka mengenakan nama. Ahmadidat. Ahmadidat tidak berarti apa-apa. Siapa dia itu? Ahmadidat ya? Dari mana Anda? Kamu. Muhammad Siddiq. Kamu. Abdul Rahim. Brown. Jadi apa? Apa yang akan saya bicarakan? Apa yang saya perbincangkan? Sulit. Jadi ia berkata, mari kita taruh sesuatu yang sesuai spesialisasi Anda. Filateli. Filateli. Filateli. Anda tahu filateli? Filateli adalah hobi mengumpulkan perangko. Perangko pos. Orang-orang yang mengumpulkan perangko. Seorang wanita memakainya. Filateli. Jadi sekarang seorang pria ingin mulai berbicara dengan wanita. Lalu ia berkata, hobi saya ukiran. Kalau Anda mau, saya punya beberapa di rumah. Si wanita bilang, begini Pak, ini filateli. Saya hanya tertarik pada perangko. Begini, saya memang sedang bicara pada Anda. Dan Anda tahu? Anda tahu maksud saya? Dengan kata lain, pria itu ingin mengajak si wanita ke rumah si pria akan menunjukkan ukirannya, tapi seks ada di balik pikirannya. Dan mereka membuat semacam alasan begini, kami ingin tahu, ayo kita cari tahu. Bagaimana kita akan menentukan label yang ditunjukkan pada orang lain saat kita pergi ke sebuah konferensi, dan saat kita berkumpul bersama, membuat orang lain lebih mudah bicara. Jadi ya, mari katakan pada kami, apa yang ingin Anda bicarakan? Seks. Anda ingin bicara tentang seks. Bagaimana dengan Anda? Anda? Seks. Anda? Seks. 100% pria ingin bicara mengenai seks. Mereka kelaparan tentang hal itu di barat. Itu satu-satunya hal yang bisa mereka bicarakan. Tidak ada yang lebih tinggi. Kebinatangan. Rendah-rendah. Kebinatangan. Bicara tentang seks. Seks. Jadi orang ini bertanya pada pihak penyelenggara. Ada 1000 orang yang berkumpul itu. Ia bertanya, apa Anda mencetak 1000 label bertuliskan seks, seks, seks, seks? Dia bilang tidak. Itu tidak perlu. Mereka bicara seks dalam tiap kesempatan. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan, di tingkat yang lebih tinggi. Ada sebuah grup yang saya temui, mereka menyebut diri mereka Young Presidents Organization. Mereka punya cabang-cabang di seluruh dunia, yaitu Young Presidents. Young Presidents. Jimmy Carter, sebelum jadi presiden, pernah jadi anggota itu. Beberapa cahaya pemimpin di dunia saat ini pernah jadi anggota Young Presidents. Jadi itu semacam pelatihan. Beberapa tipe orang tertentu punya kesempatan untuk bertemu para pemimpin di seantero dunia, dan mereka adalah calon pemimpin-pemimpin potensial untuk bangsa-bangsa mereka di masa depan. Jadi mereka punya kesempatan untuk berkumpul bersama. Dan mereka mengundang pembicara-pembicara tamu. Orang-orang luar yang diundang untuk bicara. Dan terakhir kali mereka mengadakan konferensi ini, yaitu di Dubai, di Uni Emirat Arab, mereka mengundang saya. Mereka memberi tiket pesawat kelas 1 untuk saya dan putra saya. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat sekali. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka mengundang saya dan mereka telah mengundang orang-orang dari timur jauh, barat jauh di Amerika, Inggris, Jerman, dari Israel, dari seantero dunia berkumpul di sana. Sekarang, pembicara tamu dengan spesialisasi, seperti saya, seorang spesialis, dalam bidang tertentu. Jadi mereka ingin saya menggunakannya. Apa? Sebagai pembanding agama. Saya adalah spesialis dalam perbandingan agama, berurusan dengan Islam dan agama-agama lain. Dalam perbandingan. Mengenai Yudaisme, mengenai Kristen, mengenai Hinduisme atau Budisme, ini adalah bidang saya. Anda berhak menanya saya tentang hal-hal ini. Jadi, ada orang lain yang mahir politik, orang lain tentang hal lain lagi. Lalu mereka punya meja-meja yang berbeda-beda. Dan sekarang, setiap spesialis pilih meja masing-masing. Anda pilih meja dan duduk di sana. Kami sendirian di meja itu dan kursi-kursinya. Masih ada ruang kosong di meja dan kursi-kursi tersebut. Mereka melihat label Anda, mereka berkata berminat tentang perbandingan agama, jadi mari duduk. Kalau ada yang tidak berminat, dia bisa pergi mencari yang lainnya. Saya ingin pergi mencari tahu tentang politisi ini. Coba saya simak dia. Dan akan saya simak. Coba saya simak pemikirannya. Dan terus, meja saya penuh. Meja setiap orang penuh. Labelnya menunjukkan maksud Anda. Apa pegangan Anda? Apa yang ingin Anda bagi? Jadi mulailah langsung, begitu Anda duduk, mereka punya beberapa pertanyaan. Apakah perbedaan antara Islam dan Kristen? Apa hubungan antara Islam dengan agama lainnya? Sekarang ini bidangku, jadi saya merasa di rumah. Saya merasa senang sekali. Saya tidak perlu meraba-raba. saya seorang pakar dalam permainan ini, dalam level itu. Anda bertanya pada saya tentang fatwa. Anda bertanya mengapa harus menggorok leher ayam. Saya bilang, silakan tanya saja itu. Saya bilang, dia tidak tahu. Gantilah dia. Suruh orang lain saja. Mengapa Anda disunat? Saya bilang, biarlah orang non-muslim yang bertanya padaku. Anda ingin tahu, Anda harus tanya pada Alif. Mengenai penentuan edar bulan, saya bilang, tanya pada Alif. Dialah orangnya untuk bilang itu. Mengenai tanah, kau tanya pada Alif juga. Biarlah orang Kristen, Hindu, biarlah siapapun yang lain bertanya padaku. Saya bisa bicara padanya mengenai doktrin. Saya bilang, ada yang lebih ahli daripada saya. Tanya mereka. Ini adalah dunia spesialitas. Dunia spesialisasi. Saya punya spesialisasi sendiri. Mengapa mereka menanyaku untuk spesialisasi mereka? Jadi bidangku adalah perbandingan agama. Sekarang, perlunya label. Kita perlu, semua perlu label. Saya akan mengutipnya dari Al-Quran. Saya tidak akan bicara langsung dari sana, tapi saya lihat bagaimana hubungannya. Antara apa yang saya bicarakan ini, label, dan ayat Qurannya. Orang ingin tahu subjek apa yang ingin Anda bicarakan ini. Saya bilang, lihat, Anda sedang membodohi diri Anda sendiri. Mereka ingin meminta izin saya untuk bicara di depan masjid Allah untuk subjek lain. Saya bilang, saya bisa membuat siapapun tampak bodoh. Saya bisa memberi Anda pokok dan saya bisa melawan subjek itu dengan apapun. Anda tahu secara umum, saya belajar bahwa orang-orang melakukan itu. Tidak ada pokok bahasan. Dalam 15 menit mereka bisa mengatakan hal-hal yang berbeda-beda. Tidak ada subjek. Dan mereka sepertinya menikmati itu. Sesuatu dariku kalau saya memberi mereka topik, saya punya prinsip dan saya harus berpegang pada itu. Dan orang-orang memaksaku. Saya sedang tidur. Tapi Syed Farid dengan pandangan muslimnya, ia masuk dan bilang kita harus mengiklankan topik ini di masjid-masjid dan kita telah mengiklankan ini pada masyarakat luas. Setelah itu dia meninggal di Rabu malam. Anda ingat itu? Lalu di Senin malam kami mengadakan ceramah lain. Apakah Israel disiapkan untuk dihancurkan? Ini adalah simposium antara saya dan anggota Kongres Amerika Serikat, Paul Finnegan, di Good Hope Center. Saya ingin bertemu Anda semua di sana, bersama istri dan anak-anak Anda. Sekarang itulah pengiklanan. Tapi saat di masjid saya bilang, entahlah, kalau saya pergi ke masjid, saya tidak perlu mengatakan pada kalian sebelumnya. Karena biasanya, imamlah yang memberitahu saya apa yang harus dibicarakan. Biasanya korilah yang memberitahu saya apa yang harus dibaca. Jadi, saya mulai dari situ. Dalam sholat ini, bahwa, ya, dalam sholat ini, dalam tirhat, saya hanya melakukan apa yang diminta. Bagi saya, Allah menyampaikan pesannya pada umatnya lewat mulut imam. Anda tidak mendengarnya. Anda mendengar suara musik. Bacaan Al-Quran, Masya Allah, yang bisa dijangkau. Yang Anda mengerti. Tapi apa yang dikatakannya, Anda tidak mengerti. Jadi sekarang saya merasa senang bisa membagikan ini pada Anda karena Anda lihat. Qori berkata, Huwalazi arsala rasulahu bilhuda. Akad pertama, Huwalazi arsala rasulahu bilhuda. Wa dinil haq. Liuzhirahu ala dini kullih. Wa kafabilahi syahida. Saya bilang, Anda tahu, ayat ini juga akan tersebar ke banyak tempat. Tapi dengan beberapa variasi. Karena saya punya pengetahuan semacam ini, sekarang saya membagikan itu pada Anda. Itu membuat Anda senang. Dan itu membuatnya mudah untuk saya. Saya hanya memungutnya, saya tinggal pungut. Saya bisa pungut apa saja kecuali soal tumit itu. Dan saya langsung khutbah apa saja tentang sholat, dan terus saya bisa ceramah apa saja, dan saya bisa bicara pada Anda selama satu jam, dan Anda menikmatinya. Anda lihat, mereka orang-orang, Anda tahu secara umum di dunia. Mereka hanya ingin mendengar nama Ahmadida. Mereka langsung memenuhi Allah. Dan saya akan dipaksa untuk memberi Anda topik yang berbeda-beda. Anda tahu mengapa? Karena ada orang-orang yang mengikut. Ada IPCI yang datang ke Cape dan berteriak, tolong jangan mengikut. Itu akan jadi pokok bahasan yang sama di segala tempat. Kami mengiklankan tentang perbandingan agama dan kami memberitahu Anda, jangan mengikuti kami. Jangan datang. Biarkan orang-orang yang memang di tempat ini untuk datang dan bergabung, Anda tidak boleh mengikut. Orang dari jauh datang kemari atau orang dari mana. Tidak ada tempat untuk kalian semua. Lihat kalian, orang-orang di sini. Saya bilang, tidak. Jadi saya akan bilang pada Anda, jangan datang. Tapi ada saat-saat di mana Anda datang tanpa diminta, ada sekelompok orang tertentu yang mengikuti Anda. Biarkan mereka masuk walaupun Anda suka atau tidak. Saya pergi ke Kenya, mereka ikut denganku. Saya dipaksa, saya tidak bisa mengulangi hal yang sama. Saya akan membuat mereka bosan. Publik umum akan senang. Tapi grup saya ini, grup yang mengikuti saya ini, mereka akan bosan karena semua itu sudah mereka ketahui. Jadi saya harus mengubahnya. Ubah. Dan mereka ingin topik lain. Jadi, saya dipaksa untuk memberi mereka topik. Saya bilang kampanye. Kampanyeologi. Jadi begitu saja. Biarkan saya bicara mengenai kampanyeologi. Jadi, sebelum pertemuan itu, moderator dan personil medis, dokter bertanya pada saya, apa itu kampanyeologi? Saya bilang tidak. Anda tunggulah bersama orang-orang lain. Saya akan memberitahu apa kampanyeologi itu. Mereka bilang, bukan begitu. Kami hanya ingin... Ya, saya bilang, itu akan jadi tidak adil. Jadi begitulah yang terjadi. Anda tahu mereka ingin memancing itu dariku, tapi saya tidak memberikannya pada mereka. Lalu saya bicarakan saja apa itu kampanyologi dan orang-orang menikmatinya. Jadi mereka menikmati apapun, apa saja, karena mereka mencintai saya. Itu cinta. Anda tahu cinta orang pada Anda. Anda bisa mengatakan omong kosong apapun. Orang suka itu. Anda bilang suka saya tenang. Saya bilang datanglah ke toko saya dan semacamnya, lihat saja. Mungkin dia sudah menua sekarang. Mungkin dia tidak seperti sebelumnya, tapi masih tidak apa-apa. Jadi kita teruskan ya. Bagaimana? Ayat dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu adanya di bab 4. Dan saya sudah memberitahu orang-orang dan saya mengulanginya bahwa bila Anda punya Al-Quran di rumah, seperti yang satu ini, ya seperti ini, yang berisi teks Arab itu adalah Al-Quran. Dan artinya saling bersampingan. Dan komentar tafsirnya hampir 2000 halaman. Sebenarnya 1920 halaman. Itu kelihatan tipis. Karena mereka menggunakan apa yang disebut kertas kitab halus. Ya, kertas yang mahal, jadi itu ringkas. Sebelumnya Al-Quran itu setebal ini. Dicetak di India dan Pakistan. Al-Quran yang sama, sama. Tapi karena kertasnya terlalu tebal, ini harus dipecah jadi 3 jilid. Anda tahu, Quran yang sama, halaman per halaman. Tapi jadi setebal itu. Jadi mereka harus membuatnya jadi 3 jilid. Yang ini diproduksi dengan menggunakan kertas yang lebih bermutu, ukuran ringkas. Tapi untuk keperluan studi buat jadi lebih kecil dan tambah ketebalannya, itu saja. Tapi halaman per halamannya sama. Setiap terjemahan Yusuf alaihissalam di seluruh dunia semua sama. Halaman per halaman. Tidak ada perbedaan. Karena setiap orang mencuri lewat proses fotostatik. Tidak ada orang yang punya waktu dan tempat untuk membaca naskahnya. Menentukan tipe-tipe dari arti dan komentarnya. Karena kalau ada orang yang melakukannya ini, harganya bisa $100 satu. Walaupun ini dicetak 100.000 kopi, tetap saja harganya $100 satunya. Kalau Anda melakukan semua itu, tidak ada yang punya waktu melakukan itu. Itu terlalu mahal. Untuk 2000 halaman, terlalu mahal. Jadi setiap orang mencuri lewat proses fotostatik, lalu dicetak. Jadi Anda tidak perlu melakukan semua itu. Typesetting antara bahasa Arab, Inggris, komentarnya. Itu jadi mudah, murah. Itu membuatnya murah. Lalu produksi massal membuatnya lebih murah lagi. Jadi yang satu ini, masyarakat kami, yang kami lakukan hampir sampai saat ini 185.000 sudah kami produksi. 100. Dan kini kami sedang mengerjakan order untuk 100.000 lagi Al-Quran ini. Dengan biaya sekitar 20 ran satunya untuk mencetak 100.000. Dan itu murah. Kalau Anda tahu mengenai publikasi, 100.000 untuk 20 ran itu sangat murah. Untuk 2000 halaman bukan? Tapi tentu saja saya menawarkannya untuk umat non-muslim saat ini sebesar 5 ran. 5 ran. Percaya padaku. Tidak ada lelucon. Tidak ada curang. Tidak ada tipuan. 5 ran untuk 2000 halaman. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang bisa Anda beli. Bahkan Alkitab pun seharga itu. 2000 halaman seharga 5 ran. Buku seperti ini. Ini bukan gertakan. Ini ada tertulis. Anda kirim saja surat pada saya dan saya akan mengirimnya pada Anda. Anda tidak perlu pakai mobil. Saat Anda keluar rumah, Anda bisa mengambilnya 5 ran satunya. Dan apabila Anda tidak punya uang 5 ran hari ini, pertemuan berikutnya, setiap pertemuan yang kami adakan termasuk di Good Hope Center ini akan tersedia. Anda tidak usah terburu-buru ke mobil dan mengacak-acak apapun di sana. Mungkin siang ini di Masjid Kevin Street ada kerumunan massa. Orang-orang saling berebut untuk dapat Al-Quran. Saya bilang jangan lakukan itu, tenang saja. Kalau Anda gagal berikutnya, besok malam, setiap malam, kapanpun saya ceramah, Al-Quran akan ada di sana dan tebuslah di Good Hope Center. 5 ran satu buku. Jadi dalam terjemahan yang satu ini, ada keuntungan besar bahwa pada bagian akhir kitab, ada komentar, maafkan saya, ada indeks. Indeks yang sangat menyeluruh. Apa yang ingin Anda ketahui mengenai Islam? Apapun yang ingin Anda ketahui, Anda bukanlah indeksnya. Saya bicara tentang surat An-Nisa. Mungkin Anda tidak tahu di mana letak surat An-Nisa. Dalam Al-Quran Anda di rumah, Al-Quran dalam bahasa Arab Anda tidak tahu di mana menemukan An-Nisa, ada 114 bab. Ini hanya salah satu di antaranya. Kapan Anda akan menemukannya? Jadi, saya bilang bukanlah indeksnya. Persis seperti kamus. Nisa di huruf N. N-I-S-A-A. Ini adalah bab 4. 4 itu mudah ditemukan karena ada nomor halamannya. Begitu Anda menemukannya, bukalah ayat 87. Mudah ditemukan, 87. Kalau Anda menemukan bab 4, 87, itu mudah ditemukan. Sekarang, saya ingin Anda pulang dan mencarinya. Tidak hanya saya, siapapun, orang terpelajar manapun saat dia memberi Anda referensi Al-Quran, jadikanlah kebiasaan Anda untuk pulang dan juga mencarinya. Bukan karena Anda tidak mempercayai pembicara, Anda pikir dia mengelabui Anda pikir dia sedang menipu Anda. Tidak, tidak. Saat Anda pulang dan mencarinya, Anda memperkokoh pengetahuan Anda sendiri. Anda lihat ayatnya, Anda baca itu. Anda lihat terjemahannya. Oh, jadi inilah yang dibicarakan imam pada aku tadi. Dan komentarnya untuk ekspansinya. Sudut-sudut baru. Dengan penjelasan yang saya tak punya waktu menjelaskannya pada Anda. Semua itu pengetahuan Anda meningkat. Begitu Anda melakukan itu, sekarang Anda bisa berbagi pada orang lain. Lihat, inilah rahasianya. Anda harus berbagi. Untuk dapat lebih, Anda harus berbagi. Hanya dengan mendengar, Anda akan dapat. Sangat-sangat terlambat. Masya Allah. Aisyah tadi memberikan khutbah yang bagus. Apa? Apa yang dia katakan tadi? Oh, itu amat bagus. Baik sekali. Indah. Apa? Dan mungkin dia melontarkan selusin topik dalam 15 menit. Yang mana yang Anda ingat? Tidak ada. Referensi. Dan sesuatu yang Anda suka. Mungkin ia tidak memberi Anda referensi. Tanya saja, Pak Aisyah, di mana dalam Al-Quran yang Bapak bacakan tadi, jadi dia berkata ini dalam surat An-Nisa? Di mana? Ia bilang, lihatlah di buku keempat. Anda tahu? Bagian, ia mungkin akan memberitahu Anda begitu, atau si paras onso somni si paras. Atau kalau Anda bisa mendapatkan bab dan ayatnya, itu sangat mudah sekali. Anda ingin tahu apa yang ingin Anda tahu. Kitab ini, apa yang ingin Anda tahu, semuanya definitif. Anda ingin tahu mengenai pernikahan dalam Islam? Siapa yang bisa Anda nikahi, siapa yang tidak bisa? Lihatlah di N, nikah. Semua dipaparkan untuk Anda. Bahwa Anda tidak boleh menikahi muslim atau non-muslim, tak boleh mengizinkan saudara menikahi. Juga Anda tidak boleh menikahi ibu Anda sendiri, saudara perempuan Anda, anak perempuan Anda. Itu Anda tahu, tapi itu ada di sana. Bahkan itu pun ada di sana. Anda tidak boleh menikahi bibi Anda. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Tapi dari semua orang itu tidak tahu. Mereka jadi bingung. Anak-anak perempuanku, berarti anak-anak perempuan muslim India di Talenta Transvaal, mereka meraba-raba karena mereka India dengan India. Mereka negara yang sama. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan jangan menikahi wanita musyrik sampai mereka jadi percaya. Tapi siapa tahu Quran? Maksudku siapa yang tahu? Di sini saya menemukan bahwa wanita-wanita muslim kami, gadis-gadis menikahi orang musyrik. Mereka tidak tahu dan mereka bilang, mereka orang India. Saya orang India, jadi Didat adalah orang India. Saya bilang, ya Pak Muhammad, apakah dia orang India? Ia bilang, ya. Apa Pak Parker itu orang India? Ia bilang, ya. India muslim atau non-muslim. Tapi ada orang lain bernama Singh. Wanita itu tidak mengetahui perbedaan antara Singh dan Song. Wanita itu menikahi orang India itu, dia bilang orang India lain. Tidak. Dia harus bilang tidak. Allah berkata padamu, jangan menikahi wanita musyrik sampai mereka pindah jadi muslim dan seterusnya. Pernikah. Anda tahu mengenai perceraian? Dan urusan perceraian ada dalam bab Al-Quran yang disebut surah Talak. Seluruh babnya membahas hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala, ia berepot-repot menjelaskan pada kita secara detail bahwa harus seperti itu. Bagaimana untuk maju? Bagaimana cara melakukan pekerjaan itu? Jangan lakukan hal-hal yang dilakukan ayah leluhurmu. Ayah leluhur saya. Saat mereka marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bilang talak, talak, talak. Selesai. Apa orang Malaysia juga melakukan itu? Saya belum dapat kesempatan untuk bertanya padanya. Apakah pria Malaysia juga saat mereka marah pada istri mereka, mereka ingin menyingkirkannya, apa yang mereka katakan? Apakah mereka lakukan talak-talak? Saya harap tidak. Tapi orang Muslim India, kaumku, kami melakukan itu. Dan itu yang Anda dengar. Kalau Anda ingin menyingkirkan istri Anda, itu lebih mudah daripada makan kacang. Kacang harus dibuka dulu kulitnya. Ini tidak perlu dibuka kulitnya, tinggal ambil talak-talak. Lalu mereka menyesalinya. Wanita ini dulu bekerja amat keras, merawat anak-anak yang bekerja dari bangun pagi sampai malam. Anda bahkan tidak bisa mempekerjakan wanita Afrika untuk melakukan itu. Jadi Anda ingin mengembalikan dia, lalu mereka pergi ke maul, yang Anda sebut syah, atau maulana. Apakah imam atau semacamnya? Disebut syekh, kami menyebutnya maul, maulana. Anda pergi pada mereka dan bilang, begini Pak, saya melakukan kesalahan. Saya harus bagaimana? Saya inginkan dia kembali. Mereka bilang, lihat, ada jalan keluar yang mudah. Anda suruh istri Anda itu, mantan istri, untuk menikahi orang tua mana saja, seperti Didat misalnya. Tapi ada syaratnya. Ada syarat yang tercantum bahwa istri Anda itu dan Didat harus pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa melakukan hubungan seks. Kalau tidak, itu tidak tuntas. Anda harus ambil kesempatan itu. Dan otomatis kalau Didat ingin cerai dan wanita itu ingin cerai dan si wanita sendirian lagi selama beberapa hari, 40 hari, 3 bulan. Jadi dikatakan Anda bisa menikahi dia lagi. Apakah itu hal yang kotor dan itu sangat menjijikkan? Anda melakukan kesalahan. Dan sekarang Anda memaksa wanita ini untuk membayar kesalahan itu. Memaksa dia tidur dengan pria lain. Sampai sekarang ia tidak pernah tidur dengan orang lain selain Anda. Sekarang dia tidur dengan pria lain. Anda membuat dia murni bagi Anda. Anda sebut itu halal. Itu yang mereka sebut. Saya tidak tahu mengenai penyakit yang mungkin Anda derita sekarang. Dan Anda bodoh sekali. Kalau saja mereka membaca Al-Quran, mereka tidak akan melakukan itu. Allah memberi Anda sebuah sistem di mana Anda harus mendengar prosedurnya. Lewat dari masa 3 bulan, dan Anda mulai, bagaimana memulainya? Kapan memulainya? Segalanya dimuntahkan pada Anda. Allah tidak menjabarkan dalam Al-Quran. Bagaimana melakukan sholat? Anda tahu itu kan? Anda tahu? Ia tidak menjabarkan itu. Ia memberitahu kita, lihatlah sang Nabi itu. Anda ingin tahu bagaimana melakukan sholat? Kata-katanya, bagaimana Anda berdiri, bagaimana Anda menaruh tangan Anda di belakang telinga Anda? Cara ini, cara itu, semua itu. Allah bilang, lihatlah sang Nabi. Bagaimana melakukan wudu? Lihatlah sang Nabi. Bagaimana melakukan haji? Lihatlah sang Nabi. Ia memberitahu Anda, haji, ya. Detailnya, lihatlah sang Nabi. Tapi talak, ia tidak bilang, lihatlah pada sang Nabi. Anda tahu mengapa? Karena itu artinya untuk melihat teladan Nabi, berarti ia harus menceraikan salah satu istrinya untuk menunjukkan pada kita bagaimana perbuatan paling buruk itu. Itu hal yang jijik, kotor, hal najis. Hal yang dikatakan Allah bahwa hal yang dibolehkan di sisi Allah itu tidak termasuk yang paling biadab. Bahwa kalau seorang pria menceraikan istrinya, surga, lalu membatalkan syahadatnya pada orang yang telah melakukan perbuatan itu. Bahkan bila dia meminta pada ibunya untuk menunjukkan padanya bagaimana cara melakukannya. Tidak, Allah tidak melakukan itu. Ia sendiri yang menjabarkannya bagi kita, dan kalau Anda punya bukunya, Anda baca, Anda tidak akan jatuh dalam kekacauan itu. Inilah bukunya. Jadi, saudara-saudaraku, Anda berhutang pada diri sendiri. Setiap orang harus punya kitab ini. Buku ini, Anda berhutang pada anak-anak Anda agar memilikinya. Itu akan meningkatkan bahasa Inggris Anda. Bahasa Inggrislah yang akan ditingkatkan. Anak-anak kalian tidak perlu membaca Shakespeare untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka. Buku inilah yang akan melakukan itu. Pengetahuan akan Allah, pemihakan spiritual, detail mengenai agama Anda, mengenai setiap hal, dan Anda tidak perlu membaca buku lain lagi. Sampah. Kalian rindu membaca? Seluruh dunia rindu membaca. Kecuali Muslim. Kita bukan kaum yang membaca. Tapi bila Anda punya kerinduan, saya bilang selesaikan buku ini dulu. 2000 halaman. Ini pelajaran seumur hidup. Buku ini saja. Anda tidak perlu mencari buku hadis. Tolong. Saya memberitahu Anda, saya tidak menentang hadis. Saya percaya pada hadis, tapi jangan membuang waktu. Begitu Anda menyelesaikan ini, hadis, apapun juga, apa kata tokoh ini, apa kata tokoh itu, apapun itu, silakan Anda baca. Tapi prioritas utama adalah kitab ini. Dan kitab ini saya yakin akan membuat Anda sibuk seumur hidup. Kalau Anda mampu membayarnya, belilah satu untuk bos Anda, orang yang mempekerjakan Anda, yang non-muslim. Belikan satu untuknya. Atau karyawan Anda, orang upahan Anda. Sebagai hadiah ulang tahun, hadiahkanlah. Sebagai hadiah pernikahan, sebagai hadiah Natal, berikanlah. Dan orang itu akan mengingat Anda seumur hidup. Sebuah ensiklopedia 2000 halaman. Jangan katakan padanya Anda membayar 5 rand untuk itu. Ia tahu berapa nilai buku ini. Ia akan tahu. Kalau Anda punya setengah lusin anggota keluarga yang bisa membaca, belikanlah mereka setengah lusin. Dan sekali seminggu saat maghrib, setelah makan malam, duduklah di meja dan suruhlah anak lelaki atau perempuan Anda bacakan ini untuk ibumu. Bacakan untuknya. Jadi anak itu membaca, bahasa Arabnya meningkat. Karena kalau makin karatan, itu akan hilang. Suruhlah anak itu membaca dan baca artinya, bahasa mereka meningkat. Dan juga penjelasannya. Jelaskan pada ibu mereka. Dan jelaskan pada Anda juga. Bagikan ini dan sebuah ikatan terjalin dalam keluarga Anda. Itu lebih kuat daripada faktor apapun yang bisa mempersatukan Anda sekalian. Keluarga dipersatukan berkat Al-Quran. Jadi dalam surat An-Nisa, Allah berfirman. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi'ahsana minha awrudduha. Ingatkah tadi saya bilang? Ingat saya bilang tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Anda menyambutnya dengan Waalaikumsalam. Beberapa dari Anda mungkin meneruskan diam-diam dengan warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mendengar itu, tapi mungkin beberapa dari Anda melakukannya. Tapi apapun yang Anda lakukan adalah menurut instruksi. Allah berkata dalam ayat ini, bila ada seseorang menyalami Anda dengan salam yang sopan, seperti yang saya lakukan tadi, Anda harus menyalaminya dengan sesuatu yang lebih baik. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Sesuatu yang lebih baik. Kalau saya mengatakan dengan sederhana seperti Assalamualaikum, Anda sebaiknya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik dari apa yang telah saya berikan pada Anda. Anda menyambut. Itulah yang dikatakan Allah. Aurud duha, atau sesuatu yang sejajar. Tidak lebih buruk. Tidak mengacukannya. Anda menyalami saya dengan sesuatu yang lebih baik kalau Anda bisa, dan Anda terlalu sibuk. Setidaknya sesuatu yang sejajar dengan salam itu. Assalamualaikum waalaikumsalam, itu cukup baik. Atau Anda bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau Anda melakukan itu hal yang terbaik yang Anda lakukan. Dan Allah berhati-hati dalam menyimpan perhitungan. Secara umum kita orang muslim di Cape ini adalah baik dalam saling memberi salam. Tapi kualitas dalam memberi salam ini sedang terhilang di bagian dunia yang lain. Anda, saudara-saudaraku, saya memberi selamat pada Anda. Sekarang jangan Anda besar kepala karenanya. Sejauh ini Anda semua, dalam negeri kita ini, Anda adalah muslim-muslim terbaik untuk itu. Dan saya memberitahu Anda mengapa Anda kaum muslim terbaik untuk itu. Apa yang telah terjadi pada kami, Muslim India? Muslim di Mauritius? Muslim di seluruh dunia? Apa yang telah terjadi pada mereka? Anda dalam hal ini masih kaum Muslim yang terbaik. Saya tidak ingin mendapatkan apa-apa dari Anda. Mengatakan hal ini pada Anda supaya Anda membeli Al-Quran saya seharga 5 rand, bukan itu tujuannya. Allah berpesan pada Anda untuk mengucapkan salam. Dapat salam sopan apapun, Anda menyalaminya yang lebih baik atau sejajar. Itu adalah kesopanan yang universal. Dan orang-orang akan menerima tingkah laku yang baik ini. Entah Anda Muslim atau Hindu mengucapkan salam pada orang lain, salami mereka. Non-Muslim, salami mereka pula. Selamat pagi, tetangga kalian non-Muslim. Homara, Hainan. Allah memberikan berkatnya dari itu. Lalu orang ini, saya tidak kenal dia, tapi Nabi Muhammad bersabda, salami siapapun yang kamu kenal, dan salami siapapun yang tidak Anda kenal. Tidak ada pengecualian. Anda tidak kenal orang itu? Saya bilang, salami dia. Salami dia. Anda tidak kenal? Salami dia. Anda tidak kenal orang itu? Salami dia. Anda malaikat-malaikat Tuhan. Ini adalah fakta yang mempersatukan umat manusia. Cinta. Mereka adalah malaikat pelindung Anda. Tetangga Anda sedang memikirkan hak yang terjadi. Mereka bilang, bunuh orang-orang Malik. Bunuh orang-orang Murad. Para tetangga bilang, itu orang yang sangat baik. Mungkin karena bilang, hai Humairah, Humairah. Itu jadi malaikat pelindung Anda. Dia orang yang baik. Mungkin orang Malay lain membunuhnya. Tapi orang ini sama sekali tidak apa-apa. Lihat, ini mempengaruhi manusia. Selalu saat Anda mengundang mereka ke rumah Anda untuk minum teh dan bilang, mereka orang-orang baik, Pak. Biarkan mereka. Itu bisa menyelamatkan nyawa anak Anda. Itu adalah salam. Salam dalam bahasanya, selamat sore, sagabona. Ada lagi sagabona. Apa yang bisa itu lakukan pada Anda? Hanya begitu saja. Apa yang dilakukan itu pada Anda? Memanggil malaikat-malaikat di sekitar Anda. Memanggil malaikat-malaikat yang akan menjaga Anda. Tapi masalah muncul. Prinsip ini baik. Pada orang Afrika, saya salami dia. Kulit berwarna, salami dia. Afrikana, salami dia. Salami, salami, salami. Setiap orang salami. Tapi apa yang disalamkan? Itulah masalahnya. Untungnya saya bilang, untungnya orang-orang Muslim di Cape banyak yang memakai kufia. Kufia. Jadi itu mudah. Assalamualaikum. Dan Anda menyebut waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tapi itu tidak terjadi di tempat-tempat lain. Mereka mulai melepaskan mencabut kufia mereka, benda tak berdosa ini mereka tidak menghargainya. Orang Muslim tidak menghargai ini lagi. Dan saat mereka melakukannya, mereka pergi ke masjid. Mereka mengeluarkannya dari kantong mereka, mereka memakainya. Dan begitu keluar dari masjid, mereka masukkan lagi. Seakan mereka ketakutan. Mereka tidak mau dikenali sebagai Muslim. Kompleksitas kekafiran. Dan yang cerdik, mereka itu orang pandir yang cerdik. Pandir yang cerdik. Dan saat saya bilang kepada mereka, saya bilang, lihat, ini adalah hal yang sangat mendasar. Identitas kita, diri Anda sendiri. Itu memberi Anda kekuatan. Itu memperkuat moral Anda. Itu mengidentifikasikan umat. Ini tidak berdosa. Tidak berarti Anda menghina dia dan memprovokasi dia untuk bertengkar saat benda sederhana ini Anda pakai. Anda tahu apa yang dilakukan ini padanya? Topi ini. Anda ditantang. 300 tahun mereka berusaha untuk mengkafirkan nenek moyang Anda. Mereka memaki kaum kalian. Mereka memperbudak kaum kalian. Mengganti nama marga Anda. Mengganti bahasa Anda. Memaksa Anda pergi ke karnaval dan bergabung dengan mereka pula. Siapa? Saudara-saudara kita. Anda tidak bisa bilang mereka bukan saudara kita. Mereka Muslim. Yang melakukan karnaval Muslim bukan? Mereka juga di sana. Ya. 300 tahun mereka melakukan ini pada kita. Tapi tetap saja, Anda masih di sana. Anda lebih dari apa yang mereka harapkan dari prokreasi alami. Faktor-faktor biologis. Saat nenek moyang Anda dibawa kemari dari Malaysia, Indonesia, dan dari Bengali. Ini bukan produk alami lewat prokreasi fisiologis. Anda sudah bisa mencuri dari komunitas lain. Mulai membentuk komunitas Anda sendiri. Tambah dan tambah dan tambah. Mereka tahu itu. Mereka berhenti mencerna Anda. Anda telah menjadi materi yang tak dapat dicerna. Setelah 300 tahun, tentu saja di bawah kebijakan-kebijakan baru, kita sekarang sedang dalam bahaya yang lebih besar. Sebelumnya, kita hidup bersama dalam Distrik 6, dalam lingkungan Melayu, Malaysia. Kita di sana dan kita bisa mempertahankan diri sendiri. Dan sekarang, dari setiap 5 orang rumah kulit berwarna, 1 Muslim. Mereka menyebarkan kita. Anak laki-laki kita akan jatuh cinta pada wanita kulit berwarna yang Kristen. Anak gadis kita akan jatuh cinta pada pemuda Kristen kulit berwarna. Dan Islam menjadi menipis. Bahaya, bahaya, bahaya. Ada bahaya lebih besar sekarang daripada sebelum ini. Serangannya adalah hal-hal baik. Saat kita masih bersama-sama, kita mampu bertahan. Tapi kini, kita dalam posisi santai. Kita hidup bersama. Anda tahu mereka datang ke rumah kita datang ke rumah mereka. Kita tidak bisa menghindari itu. Istri Anda kehabisan garam, apa yang dia lakukan? Dia ke tetangga sebelah. Saat mereka kehabisan garam, mereka datang ke rumah Anda. Daya tarik-menarik itu ada. Dan ada bahaya yang lebih besar. Saat kita kedodoran. Tapi sekarang, identitas itu. Muslim India, generasi yang lebih muda, sangat cerdas. Mereka mungkin begitu, sangat cerdas. Dan saya bicara tentang seorang Hifkiyah, mereka bilang Islam tidak ada dalam topi. Islam tak ada dalam cangkuk. Bisakah Anda memperdebatkan lawan itu? Islam tidak ada dalam topi Anda, Islam tak ada dalam janggut Anda. Itu tidak apa. Anda harus menyerah saja. Itu faktanya. Islam tidak ada dalam topi. Anda menaruh topi ini di atas kepala orang kafir, murtad, itu tak membuatnya jadi muslim, bukan? Tidak. Orang sih janggut mereka lebih bagus dari muslim. Bagus, Makarios. Ya, Makarios. Uskup di Cyprus itu, Anda tahu dia punya janggut paling indah yang pernah Anda tahu. Saya tidak pernah melihat saudara tabliki dimanapun seumur hidup saya yang punya janggut ukuran besar seperti Makarios. Lihat, aku saja. Apa itu membuat dia muslim? Tidak. Jadi Islam tidak ada dalam topi, Islam tidak ada dalam janggut. Maka saya bertanya, di mana Islam? Itu ada dalam hati. Saya bilang, bagus sekali. Tidak masalah. Antara Allah dan Anda, tidak masalah. Antara Anda dan Allah, tidak masalah. Kalau Anda layak untuk jannah, Anda ke jannah. Kalau Anda layak untuk jahanam neraka, Anda pergi ke neraka. Allah tahu ia tidak akan salah pada Anda. Entah dengan janggut atau tanpa janggut, ia tidak akan salah. Tapi saya bilang begini. Saya saudaramu, pamanmu. Saya ingin mengenali Anda. Saya ingin mengucapkan salam pada Anda saat saya bertemu Anda. Saya ingin mengucapkan salam. Anda membuat saya kehilangan itu. Andai Anda datang ke Durban, dan Anda melihat sekeliling di luar masjid, ada ratusan umat muslim bersedia datang ke masjid, tapi Anda tidak bisa mengenali siapapun. Mereka tampil seperti siapa saja. Mereka tampil seperti Hindu, mereka tampil seperti orang Kristen, karena dalam hal tampak kita ini sama. Kadang-kadang dalam hal nama keluarga kita sama seperti orang lain. Ya, sama. Seperti Anda, Pak Brown. Misalnya kita adalah Pak Brown. Dan Anda bertemu Pak Brown lain yang Kristen, sama. Saya bertemu seorang ibu kemarin, Nyonya Johnson, dia seorang muslimah. Saya bilang, suami Anda juga Johnson, apa dia muslim? Dia bilang, iya. Tinggal di Johnson Road. Iya kan? Tapi sekarang, saya bertanya, apa Anda muslim? Apa Anda muslim? Anda muslim? Saat Pak Johnson datang, Pak Johnson, saya tidak tahu apakah dia muslim. Tapi kalau dia memakai sesuatu, saya tahu dia muslim. Saya ingin memberi salam sebelum Anda menyalami saya. Saya mendapat lebih banyak berkat. Antara Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya selalu ada persaingan berkepanjangan. Dan Nabi Muhammad selalu jadi yang pertama. Sahabatnya itu berusaha mengalahkannya dalam memberi salam pertama kali, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa. Ialah yang pertama. Dan beliaulah yang terakhir menarik tangannya dari genggaman orang lain. Terakhir. Siapapun yang berjabat tangan dengannya, dia bukan orang yang pertama menariknya. Seperti beberapa di antara kita, Anda menjodorkan tangan seperti sepotong ham. Tidak. Tidak. Dia yang terakhir menarik, itu berarti adalah yang harus menarik tangan dulu. Inilah yang ia ajarkan pada kita. Ia mengajarkan pada kita begini. Yang muda harus menyalami yang lebih tua lebih dulu. Begitulah. Ia bilang orang yang turun tangga harus menyalami orang yang naik tangga. Orang yang mengendarai kuda, unta, atau keledai harus menyalami orang yang berjalan. Semua detail itu ia berikan pada kita semua. Tapi masalahnya adalah salam apakah yang kita berikan pada orang yang kita lihat kalau kita tidak kenal. Dan inilah yang orang muslim India lewatkan. Mereka terlalu cerdas. Ya, terlalu cerdas. Islam tak ada dalam topi, tapi di hati. Islam tidak ada dalam janggut, tapi di dalam hati. Tapi itu berarti kami tidak bisa mengenali Anda. Kami tidak tahu Anda ini siapa. Kecuali yang hubungannya amat dekat. Jadi saya pergi ke Mauritius. Ada banyak muslim India di sana. Dan tidak ada satupun yang saling memberikan salam di negara itu. Parah sekali. Parah. Beberapa pemimpin mengajak saya bertemu rakyat di jalanan, para pemimpin dalam masyarakat itu, tidak ada satupun yang memberi salam. Tidak seorang pun. Sama sekali. Saya bilang terus terang saja, saya ingin tahu mengapa. Itu karena mereka semua berpenampilan mirip. Orang India, Hindu, Kristen, setiap orang sama. Tidak ada identitas. Jadi sekarang Anda tidak mau membodohi diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak tahu orang itu kelihatannya dikenal, tapi Anda bilang, Assalamualaikum, dia bilang, apa itu? Apa kata Anda? Anda tidak mau merasa malu kan? Jadi lebih baik tetaplah tenang di Kanada. Orang muslim lebih suka berkata hai, hai. Mudah saja kan? Anda tidak akan salah. Anda berkata hai, dia tahu apa itu hai. Anda bisa mengatakan salam begitu? Apa Anda bisa membaki dalam bahasa Inggris? Anda tidak mau mencari masalah kan? Jadi saat saya kembali dari Mauritius setelah pengalaman ini, mereka memberi saya kesempatan untuk bicara dalam masjid Jum'ah. Dan saya membagikan ayat ini. Saya mulai membacanya dan mulai menerangkan. Saya bilang begini, di Mauritius, ini pengalaman saya, orang-orang tidak perlu pergi ke sana, dan alasannya adalah, mereka tidak punya topi lagi. Mereka malu pakai topi lagi. Selesai. Artinya hilang. Sekarang Anda tidak tahu siapa itu. Jadi setelah di Jum'ah, salah satu teman baik saya, sahabat yang amat dekat, selama lebih dari 30-40 tahun, kami bersahabat, Mr. Jim Jamal, orang yang sangat disambut, ia adalah pemain sitar, sitar profesional. Ia memainkan sitar. Jadi ia memberitahu saya, Ahmad, saya ingin memberitahu kamu sesuatu dan sebarkanlah kepada orang banyak. Anda boleh bagikan pada orang banyak. Saya bilang, apa itu? Dia bilang, Anda lihat teman kita, The Golden Peacock, saudara kita, di bioskop mereka dapat takeaway. Dan kami bersahabat dekat, jadi dia bilang begini, saya akan berdiri di sana dan siapapun yang lewat saya akan mulai berbincang, bicara, melewatkan waktu, walaupun setengah lusin, samosa, tidak apa. Ia akan mengambilnya, mengisi dalam paket, bawa pada orang itu, ambil uang itu, dan pergi ke teller. Jadi dia berdiri saja di sana, dan seorang anak laki-laki, pemuda yang tampan, datang, dan bilang, saya mau setengah lusin samosa. Jadi dia mengambil kantong kertas, menaruh setengah lusin samosa di dalamnya, memberikan itu padanya, dan dia mengambil uang itu. Ia memberikannya pada kasir, entah dia memberikan kembaliannya atau tidak, saya tidak tahu. Ia bilang ia memberikannya pada kasir, dan ia melihat ke pemuda itu, pemuda yang tampan itu. Tampan sekali. Dia bilang, anak muda, siapa namamu? Lalu dia menjawab macam Muhammad dan seterusnya. Jadi mengapa kamu tidak memberi saya salam? Kamu kan pemuda muslim. Jadi kamu harus memberi salam. Jadi anak muda itu berkata, paman, saya kira Anda ini orang banjar. Tentu saja Anda tahu dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Anda lihat, saya sendiri. Saya adalah seorang muslim dari provinsi Bombay. Saya bicara bahasa Gujarat. Itu bahasa saya. Ada orang-orang Hindu lain, mereka juga bicara bahasa yang sama denganku. Tampak mereka mirip denganku. Lalu orang Tamil dan Anda tahu orang Madras, mereka tinggal di Dhaka. Mereka berdatangan dari daerah-daerah yang berbeda di negeri kami. Mereka datang dari tempat di mana garis Katulistiwa lewat di atas kepala mereka. Jadi mereka lebih sering mandi daripada kaum saya. Kami berasal dari daerah sedikit ke utara, panas sinar mataharinya menyudut di sana. Anda pergi jauh ke utara lagi, Anda menemukan sudut yang lebih besar lagi dan lebih ringan karena lebih sedikit sinar mataharinya. Orang-orang di Kashmir seperti orang Eropa. Gusi mereka seperti orang Eropa. Dan tampak mereka seperti Buddha. Anak-anak mengira Buddha sudah datang. Masuk dalam raut wajah. Lihat, ini masalah matahari. Jadi orang dari Dhaka, kaum saya warna kulitnya agak lebih terang. Karena kami datang dari bagian negeri yang sinar mataharinya tidak terlalu intensif. Jadi tampak mereka sama seperti saya. Orang lain, orang Hindu. Hindu Gujarat, berbahasa sama denganku. Tampak mereka sama sepertiku, nama keluarga kami sama. Percayalah. Saya belum pernah berpapasan dengan jidat lain, tapi ada Dizai Muslim, Dizai Hindu, Petal Muslim, Petal Hindu, Bulah Muslim, Bulah Hindu. Walaupun bahasa kami sama, tampak kami mirip, jadi kelompok masyarakat itu, Hindu Gujarati, kami sebut mereka orang Banjar. Seperti orang Yahudi, mereka adalah masyarakat bisnis, kami sebut mereka orang Banjar. Jadi anak muda itu berkata, paman, saya kira paman ini orang Banjar. Jadi bolehkah saya boleh mengatakan ini pada orang Banjar? Tidak apa-apa. Sekarang dia sahabat baik saya. Saat kami bertemu sesama sahabat, saya mengingatkannya. Saya tanya, kamu masih ingat? Katanya, ya. Saya tanya, kamu kenal Abil Jibril? Anda tahu Jibril alaihissalam? Kalau ia menyuruh Anda memakai topi, ia tidak bisa melakukannya lebih baik lagi. Lalu dari mulut seorang anak, Allah mengatakan untuk memberitahu Anda pesan yang benar bahwa, paman, saya kira paman ini orang musyrik. Itu katanya. Katanya, paman, saya kira paman ini orang musyrik. Itu katanya. Saya kira paman ini orang musyrik. Bagaimana saya bisa mengucapkan salam pada Anda? Maksud saya, Jibril bisa saja melakukannya dengan lebih baik. Untuk menyuruh Anda memakai topi, pakai topi Anda. Dia bilang, sekarang lihat, saya ini muslim. Tapi ada yang bilang, saya bukan. Mengapa kamu tidak beri saya salam? Dia bilang, saya kira Anda orang non-muslim, mungkin Kristen. Saya tidak tahu istilah apa yang Anda gunakan. Bisa saja pakai beberapa istilah. Saya kira Anda ini tidak jelas agama apa. Dan saya bilang, perbaiki itu. Dan dia bilang, dia tidak mau. Dia masih tidak mau memakainya. Jadi itu adalah penyakit. Itu bagi saya adalah penyakit yang tidak termaafkan. Allah menyampaikan pesannya padamu, pakailah, pakailah. Dan apa efeknya? Pada saat Natal, 20% orang India di sana adalah muslim. 20%. Satu dari lima orang India adalah muslim. Satu dari tiap lima. Kalau Anda menghitung Hindu, Hindu, Hindu, Kristen, Muslim. Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Hindu, Muslim. Hindu, Hindu, Kristen, Kristen, Muslim. Jadi, setiap lima orang salah satunya muslim. Di Stangar, sebuah kota kecil, sekitar 40 mil di utara Durban, jumlah muslimnya ada 30% di tempat itu. 30%. Saya bilang, Anda tahu kalau saja 30% ini memakai topinya, apa yang bisa Anda lakukan pada musuh? Apa? Heh? Jangan katakan itu. Dia akan ketakutan. Karena yang lain seperti domba dan kambing, Anda tidak bisa membedakannya. Tapi Anda lihat orang yang memakai kopiah. Cukup persis. Kopiah. Ya, kopiah, kopiah, kopiah, kopiah, kopiah. Dan itu kelihatan. Itu yang Anda lihat. Orang lain seperti domba dan kambing, Anda tidak melihat mereka sepertinya mereka tidak ada. Tapi kopiah itu kelihatan. Saat itu terjadi, itu meningkatkan moral Anda. Itu akan mempengaruhi banyak muslim di sini. Dan musuh bilang, wah, terlalu banyak muslim di sini. Mereka ketakutan. Dan Nabi Muhammad SAW memberi kita rahasia dari psikologi ini. Ia berkata, saat hari raya Id datang, kedua Id itu Idul Fitri atau Idul Adha, ia berkata, pergilah ke Ibka, di lapangan terbuka di tengah kota. Lihat, ini bukan politik. Saya tidak tahu apa itu politik Anda di sini. Saya tidak membicarakan politik Anda. Apakah ini Dewan Yudisial, apakah ini DPR, apa yang mereka bicarakan saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Saya hanya menyampaikan pada kalian apa pesan Nabi Muhammad SAW. Bahwa saat hari raya Id datang, pergilah ke lapangan terbuka. Ia menyebutnya Ibka, lapangan terbuka, untuk sholat. Disebut sholat Id. Dan saat sholat di sana, silakan membawa anak dan istri Anda. Dan lebih jauh dari itu pula, ia bilang bahkan, wanita yang menstruasi pun. Dalam Islam biasanya itu tidak diizinkan dalam sholat. Ia bilang bahkan, wanita yang menstruasi, yang sedang datang bulan. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada, hanya duduk. Mengapa? Mengapa membebani mereka? Saya tanya pada kalian, mengapa membebani mereka? Mereka tidak bisa melakukan sholat. Pasti ada filosofi psikologi di balik itu. Bahwa kalau wanita semacam ini pergi, setiap orang juga pergi. Bila wanita itu pergi, anaknya akan mengikuti dia. Kalau anak-anak kecil disuruh tinggal di rumah, ibu mereka di rumah. Sholat, bahkan wanita datang bulan biar mereka datang. Jadi setiap orang bahkan yang masih kecil pun, wanita punya anak umur 1 tahun kurang, 3 tahun, 5 tahun, setiap orang datang ke sana. Jadi musuh-musuh Islam, mereka melihat. Begitu banyak muslim di Madinah. Begitu banyak muslim di desa ini. Begitu banyak muslim di Mitchell's Plain. Begitu banyak muslim di Anawar. Itu membuat musuh-musuh ketakutan setengah mati. Kami tahu. Anda? Wow. Jadi inilah rahasianya. Ia memberitahu Anda. Psikologi, lakukanlah. Tapi tidak, saya tidak akan melakukannya. Mengapa tidak? Anda tahu alasannya. Mengapa Anda tidak mau melakukannya? Carilah lapangan terbuka. Saya tahu cuaca kalian sedang buruk di sini. Tapi pergilah ke Good Hope Center. Pergilah ke sana. Penuhilah. Biarlah seluruh dunia tahu. Tempat manapun yang teduh, itu tidak apa. Kalau cuaca sedang baik, pergilah ke lapangan terbuka. Pergilah ke sana. Dan saat Anda berjalan dengan kopiah Anda dan mungkin dengan beberapa pakaian ala Arab, tunjukkan saja. Tunjukkan. Orang akan bilang sedang terjadi sesuatu di sini. Saudara-saudaraku, inilah yang Allah inginkan dari kita. Anda membangun komunitas secara psikologis, Anda menciptakan ikatan antara diri Anda sendiri, damai dan saling salam. Damai dan salam. Allah sedang menyimpan catatan dari semua itu. Ia menyimpan catatan dari itu. Jadi, labelnya adalah kopiah.